بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنبتنا عزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Umdah. Kita masih pada bab yang ke-23, bab berzikir setelah salat. Telah kita baca hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan kepada kita syariat bertakbir setelah selesai salat, dibaca dengan suara keras sebagai tanda selesainya ibadah salat. Juga telah kita baca hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu arba zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yang juga menjelaskan tentang zikir berikutnya dari zikir-zikir yang dibaca setelah selesai salat. قال المؤلف رحمه الله عن سمي dari سمي nama orang سمي القرشي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان dia meriwayatkan dari أبو صالح السمان nama yang dakwah عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه dari أبو هريرة رضي الله تعالى عنه belum menceritakan أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم disebutkan bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang pada Rasulullah SAW فقال seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlu dhuthur bid darajatil ula wal mu'in al muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kan ad-dhuthur ay al-mal al-kathir, ahlu dhuthur orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya yang memiliki banyak harta telah meraih ad-darajatil ula, derajat yang sangat tinggi, wal ma'inil muqim, dan kenikmatan-kenikmatan yang abadi, dapat pahala banyak. Faqala, maka Rasulullah bertanya, wa ma dzaka? Loh, kenapa kok demikian? Qalu, sahabat yang fakir tadi mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nusum, mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Wa in tasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa sedekah. Wa yu'tiqun wa la yu'tiq. Mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, engkau akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, yang dengan itu engkau akan melampaui, mendahului orang-orang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum, dan tidak ada lagi seseorang yang lebih afdal dibandingkan kalian, illa man sar'a mithla ma sam'tum, kecuali seseorang yang berbuat seperti perbuatan kalian. Ini kata Rasul ketika dilapori oleh para sahabat yang fakir. Laporannya bukan mengeluh tentang fakirnya, bukan mengeluh tentang miskinnya, tapi kalah ibadah dengan orang-orang yang banyak harta. Maka Rasul memberikan satu kesempatan ilmu kepada mereka, suatu amalan yang kalau mereka kerjakan akan mampu mengejar ketinggalan orang-orang dahulu mereka dan akan melampaui orang-orang setelah mereka. Barakallahu'alaikum. Tidak ada lagi yang lebih afdal daripada mereka kecuali orang-orang yang beramal sama dengan amal mereka. Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salatina marratan. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap kali selesai salat fardu 33 kali. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali setiap selesai salat. Masya Allah. Amalan ini kata Rasulullah SAW bisa mengejar ketinggalan martabat, mengejar martabat yang diraih oleh orang-orang kaya yang tidak mampu diraih oleh orang-orang miskin. Dikejar dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Qala Abu Shalih, berkata Abu Shalih rahimahullah menceritakan riwayat ini, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali lagi orang-orang fakirnya muhajirin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, mereka mengeluh lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a ikhwanna ahlul amwal bima fa'ana. Ya Rasulullah, teman-teman kita yang punya harta banyak itu mendengar apa yang kami kerjakan. Fa'alu mithla, lalu mereka pun mengerjakan yang semisal itu. Bagaimana ini ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Gimana gitu ya? Gimana lagi? Mereka mengamalkan yang sebagaimana itu mengamalkan, ya sudah, itu fadilahnya orang kaya. Mereka mengejar semua pahala, pahala puasa, pahala sedekah, pahala siam, pahala sedekah, pahala bebaskan budak, plus pahala zikir juga. Terus gimana lagi? Ya kalah kalian sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang miskin, kalah dengan orang kaya yang banyak hartanya, yang banyak mengamalkan amal-amal tadi. Qala Sumai, berkata Sumai sang rawi, fahaddathu ba'da ahli bihadzal hadits. Saya pun menyampaikan kepada sebagian keluargaku dengan riwayat ini. Faqal, dia mengomentari, wahimta, salah kamu dalam meriwayatkan. Innama qal, Rasul itu bersabda, tusabbihullaha 33, engkau bertasbih kepada Allah 33 wa tahmadullaha 33, engkau bertahmid kepada Allah 33, wa tukafirullaha 33, engkau bertakbir kepada Allah 33. Kalau yang pertama tadi kan tasbih, takbir, tahmid 33. Bayangannya gimana ya, Pak? Bayangannya yang penting 33. Bayangan yang kedua gabung. Gabung langsung tasbih, takbir, tahmid. Terus diulang-ulang sampai 33. Salah. Ya betul tasbih dulu 33. Terus setelah itu tahmid 33. Setelah itu takbir 33. Dipisah misalnya. Katanya Sumai faraja'tu ila Abi Shalih. Saya pun kembali kepada Abu Shalih gurunya. Fadzakartu lahu dzalik. Saya pun menyebutkan kepada beliau masalah ini. Fa'akhadha bi yadi. Beliau pun mengambil tanganku. Faqal, sambil mengajari aku, kul, ucapkan Allahu Akbar wa Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar wa Subhanallah walhamdulillah. Ucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Hatta tablugha min jami'ihinna, hingga engkau mencapai dari seluruhnya tadi 33. Nanti digabungkan jadi satu. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, satu. Terus diulang sampai 33. Kalau yang di atas tasbih dulu 33, tahmid 33, takbir 33. Baik. Indah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita di antara zikir yang kita baca setelah selesai salat ialah bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Sekarang bagaimana caranya? Apakah digabung ataukah dipisah? Hanya itu saja atau ada penambahannya? Jawabannya barakallahu fikum, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan digabung lebih afdal. Tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, terus begitu, digabung namanya. Ada lagi mengatakan dipisah. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Pendapat yang rajih barakallahu fikum, at-takhyir bainaha. Boleh memilih barakallahu fikum. Boleh ini. Bisa digabung, bisa dipisah-pisah. Sehingga bisa Anda melaksanakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Boleh pula dengan cara jamak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai 33, tidak ada masalah. Semuanya diperbolehkan dikarenakan sama-sama dicontohkan oleh Rasul dan juga salafun salih rahimahumullah ta'ala. Kemudian apakah hanya ini? Apakah ada penambahan tahlil? Jawabannya barakallahu fikum, terkait dengan zikir ini, tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, ini kesimpulannya ada beberapa kaifiyah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa. Kesimpulannya ada beberapa kaifiyah. Kaifiyah pertama. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Total 99. Kemudian dia mengucapkan yang ke-100 tamamul mi'ah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini rawahu Muslim. Disebut dalam sahih Muslim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33. Terakhir membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pertama. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Wadah ini. Yang kedua, kaifiyah yang kedua, mengucapkan tasbih 25, mengucapkan tahmid 25, mengucapkan takbir 25, total 75, gitu ya. Kemudian setelah itu mengucapkan la ilaha illallah sekali, berarti 76. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim juga. Bismillah, Bismillah, Bismillah. 25. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 25. Setelah itu, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebut dalam Sahih Muslim juga. Baik, mana yang afdal? 33 atau 25? Mana yang afdal? Jawabannya? Jawabannya? Tiga-tiga. Kenapa? Itu yang masyhur gitu ya. Baiklah. Dikarenakan sama-sama sahih. Disebutkan sama-sama di dalam Sahih Muslim. Barakallahu. Maka tidak ada yang lebih afdal. Tapi kita boleh memilih salah satunya. At-takhyir. Sama-sama sahih. Sehingga boleh 33 terakhir tahlil, boleh 25 terakhir tahlil, boleh yang ini, boleh yang ini. Sama-sama dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Sama-sama sahih riwayat. Kaifiyah yang ketiga, kaifiyah yang ketiga, membaca tiga ini, tasbih, tahmid, takbir saja. Tamam? 33 dengan beberapa kaidah. Yang pertama, membaca masing-masingnya tasbih, tahmid, dan takbir 33. Ketemunya 99. Ma'ruf. Atau yang kedua, masing-masing dibaca 11. Masing-masing dibaca 11. Subhanallah, subhanallah, 11. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 11. Total 33. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Ini yang difahami dari hadis yang tadi kita baca. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dumura kullu salatin salatan wa salatina marrah. Semuanya boleh, tidak ada masalah. Di 33 masing-masingnya ketemunya 99, atau masing-masingnya 11, 11, 11 ketemunya 33 saja. Boleh. Kaifiyah yang keempat, kaifiyah yang keempat, semuanya 33 kecuali takbir 34, ketemunya 100. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Total 100. Kaifiyah terakhir, barakallahu'alaikum, dibaca 10-10. Yaqulu thalathata asharan asharan. Masing-masing dibaca 10-10. tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Para bapak, ini kaifiat zikir, tasbih, tahmid dan takbir, khulasah dari semua riwayat yang ada, semua keterangan yang ada, diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Semuanya boleh, semuanya bisa kita lakukan. Apa yang cuma tasbih, tahmid, takbir saja, ada boleh ditambahi dengan tahlil. Barakallahu. Wabihani wa'ala insya'Allah. Ini menunjukkan kemudahan Islam. Di dalam beramal itu tidak satu cara. Terkadang dalam sebuah amal dikasih beberapa cara, dikasih beberapa pilihan supaya dia bisa memilih mana yang lebih ringan bagi dia, mana yang mudah bagi dia, dan juga supaya tidak bosan. Kadang ini, kadang itu, ini boleh, itu boleh, itu boleh, dalam semua riwayat yang sahihah. Barakallahu. Wabarakatuh. Ini inti pembahasan bab ini, barakallahu, atau riwayat ini terkait dengan masalah tasbih. Dan disebutkan di sini keutamaannya. Bertasbih tadi, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil tadi, berzikir tadi, keutamaannya bisa mengejar keutamaan orang-orang yang sebelumnya sudah mendapatkan sekian banyak fadilah amal, terutama amal sedekah dan amalan membebaskan budak yang tidak mampu dikerjakan semua orang. Maka antum kejar itu dengan banyak berzikir dengan kita. Barakallahu. Keutamaan yang kedua, barakallahu, orang-orang yang berzikir seperti ini yang dicontohkan tadi salah satunya apa? Dikatakan sebagai orang yang paling afdal. La yakunu ahadun afdalan minhu. Dikatakan sebagai orang yang paling afdal, kecuali kalau ada orang lain yang beramal dengan amal yang serupa, sama-sama paling afdal. Barakallahu. Lebih afdal dari semua pihak. Nah, sehingga amal ini barakallahu juga merupakan rahmat Islam. Amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang fakir atau yang miskin atau yang sedang atau yang kaya atau yang kaya raya, atau semua pihak bisa mengamalkannya dalam keadaan besar fadilah. Besar fadilah. Juga khusus diamalkan oleh orang yang fakir, orang yang miskin, dalam rangka untuk mengejar fadilah yang telah diraih sebelumnya oleh orang-orang yang kaya yang beramal saleh. Allahumma sholli. Hadza wa. Baik, hadis ini barakallahu fikum diambil faedah oleh para ulama kita, fadilah jadi orang banyak harta. Fadilah ahli tuzur, keutamaan orang-orang yang memiliki harta banyak. Disebutkan di sini pengakuan orang-orang fakir muhajirin, para sahabat yang hartanya banyak itu meraih ad-darajatul ula, derajat yang paling tinggi, dan meraih an-na'imul muqim, kenikmatan yang sangat abadi. Barakallahu. Fadilah orang-orang yang hartanya banyak. Namun barakallahu fikum, yang disebutkan dalam riwayat ini bukan semata-mata orang yang hartanya banyak, tetapi orang yang hartanya banyak, orang yang kaya raya dan banyak amalnya. Mereka sholat sebagaimana fakir sholat, mereka puasa sebagaimana si miskin puasa, tetapi mereka menggunakan harta bendanya untuk amalan-amalan yang tidak mampu dikerjakan orang miskin. Mereka sedekah, yang miskin disedekahi, kan gitu ya. Mereka memberikan budak sementara yang miskin tidak mampu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka bisa berumrah, ya'tamirun. Yang miskin tidak bisa umrah kecuali kalau diajak orang. Hah? Nah, gitu ya. Diajak orang ya, walaupun tidak punya apa-apa ya cangking gitu ya, bakal juga. Hah? Orang yang kaya mampu berhaji, yang miskin namun berhaji, kecuali kalau diajak orang lagi, mampu lagi. Kalau enggak demikian, enggak mampu tuh. Orang-orang yang kaya mampu untuk berjihad dengan hartanya. Yang miskin, tidak mampu. Yang miskin, ya paling dengan fisiknya. Kalau yang kaya, dengan hartanya bisa. Dengan fisiknya bisa. Itu orang kaya. Dari sini orang kaya lebih afdal daripada orang miskin. Ini yang disebut dengan al-ghaniyyus syakur. Orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Orang kaya yang menggunakan harta bendanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah kepada Allah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang fakir. Afdal dia, barakallahu. Gitu ya. Jadi kalau orang kaya ahli ibadah, orang miskin ahli ibadah. Menang mana ini? Menang yang kaya. Itu kenapa? Kenapa? Dikarenakan orang kaya mampu beribadah dengan perkara-perkara yang tidak mampu dikerjakan orang miskin. Barakallah. Gitu ya. Ada orang kaya tidak ahli ibadah. Ada orang miskin ahli ibadah. Mana yang lebih afdal? Orang miskin. Itu kenapa? Ya, ini banyak ibadahnya. Dikarenakan fadilah itu bukan dari harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya ahli ibadah, yang miskin ahli maksiat. Jadi fadilah mana? Ya, jelas orang kaya yang ahli ibadah jauh. Wah, jauh banget sudah keutamanya. Melampaui orang-orang miskin. Sudah kiri, sudah miskin, ahli maksiat lagi. Allah sudah jatuh, ditimbang beton lagi. Allah tantangan, tak kasih kotak kita juga putarkan, gitu ya. Allah sudah miskin, sudah sengsara hidup di dunia, sengsara dunianya. Allah sengsara pula agamanya. Naudzubillah. Demikian kondisi dia terus sampai dia mati di atas maksiat, di atas dosa, atau mungkin naudzubillah di atas penyimpangan-penyimpangan yang mengerikan. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Nah, cuman ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan orang kaya ahli ibadah dan orang miskin ahli ibadah. Ada kalau itu. Lebih utama mana, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Nah, itu ikhtilaf panjang di kalangan para ulama. Anda pilih mana, Pak? Kaya, masya Allah. Anda pilih mana? Yang kaya, masya Allah. Anda pilih mana? Pilih orang miskin. Kenapa? Sabar susah. Sabar susah. Hah? Syukur juga susah loh. Banyak orang kaya gak bersyukur itu. Banyak pula orang miskin yang bersyukur. Barakallah. Itu ikhtilaf panjang. Saya dibahas khusus oleh para ulama tentang masalah ini. Masalah khusus panjang dan lebar dibawakan semua argumentasinya dalam masalah ini. Yang kaya-kaya disebutkan keutamaan hadis yang sangat banyak tentang orang kaya. Banyak itu keutamaannya. Yang miskin juga begitu. Banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan orang-orang miskin yang bersabar. Juga banyak. Nah, ada kawan itu. Saya bingung ini, mana yang rajih? Allah musta'an. Yang rajih barakallahu fiyalah. Yang rajih barakallahu fiyalah. Dikembalikan kepada kondisi kita masing-masing sekarang. Ya. Yeah. Jadi menurut saya tidak usah membahas teori. Karena masing-masing punya fadilah. Yang kita bahas kondisi realnya saja. Kita sekarang orang kaya atau orang miskin? Kita sekarang orang kaya atau orang miskin? Ya dirincikan tergantung kondisi masing-masing. Kalau kita ternyata ditakdirkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah menjadi orang kaya, orang yang memiliki harta yang sangat banyak, maka kita harus berusaha menjadi orang kaya yang bersyukur. Ini maksud. Jangan ustaz miskin aja. Akhirnya semua hal dibuang sama dia. Rumahnya buang, harta buang, mobil buang, semua buang. Miskin aja ustaz sabar. Enggak, bukan begitu yang namanya agama. Nah, demikian prinsipnya. Ketika kita menjadi orang yang kaya, dikasih kemudahan kalau sudah jadi orang kaya, ya diupayakan supaya bersyukur. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ditakdirkan menjadi orang miskin, susah cari penghasilan, sudah banting sana, banting sini, ternyata ya enggak lancar-lancar rezekinya, belum ditakdirkan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya menjadi orang miskin yang menyabar. Sabarnya banyak, ibadah juga banyak, semakin mempeng, semakin semangat. Ya miskin di dunia, mudah-mudahan kaya di akhirat. Kan gitu ya. Barakallahu. Yang paling enak itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Ya gitu Pak ya. Kalau semua orang boleh pilih, pilih yang ini. Semuanya pilih sebagainya. Ya mana? Kaya usaha. Ya berarti bersyukur gitu. Masya Allah. Di dunia kaya, bersyukur. Di akhirat dapat surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Bahagia dunia, bahagia. Barakallahu. Hakikat. Ya jadi masalahnya kan ya. Orang yang sudah punya kemampuan harta dilarang untuk buang-buang harta supaya miskin. Tapi orang yang fakir, yang miskin, dianjurkan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari manusia supaya terangkat ekonominya. Barakallahu. Gitu ya. Allah fadhil. Jadi gimana? Jadi apa yang kaya kan? Kembali kepada realnya kita masing-masing. Kembali kepada realnya kita masing-masing. Nah, wallahu ta'ala al-sawab. Masya Allah. Ada yang mau tanyakan terlanjut? Tinggal satu hadis dalam bab ini. Nah, lihat. Iya. Ada hadis yang lain yang berdoa itu gugur sholat. Wow. Jadi ringkasnya kalimat dubur kulli sholat, dubur kulli sholat. Yang namanya dubur itu kan belakang sesuatu. Kalau kubur itu depannya sesuatu secara bahasa Arabnya. Dubur kulli sholat, di belakang setiap kali sholat. Itu dua pengertian. Ada yang memanakan sebelum salam, ada yang memanakan setelah salam. Yang rajih para barakatuh sesuai dengan konteksnya masing-masing riwayat. Barakatuh. Ada suatu amalan tamam, dibaca atau dikerjakan sebelum salam. Seperti yang kita bahas kemarin terkait dengan masalah doa. Tasyahud, ada tasyahud, ada salawat, ada ta'awud dari empat perkara. Setelah itu ada doa, doa yang kita kehendaki. Ini disebutkan duburo kulli salat. Jadi paham ya? Dikarenakan siyakul hadith, konteks periwayatannya itu tartib dengan tasyahud, dengan salawat, dengan ta'awud, maka doa di sini bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Jadi diterangkan kepada Allah. Sehingga ada syariat berdoa sebelum salam dengan doa apapun yang kita inginkan. Para Bapak. Itu di akhir sholat sebelum salam. Ada pula yang diamalkan setelah selesai salam. Seperti zikirin. Para Bapak. Zikirin sekarang ini. Bertakbir. Bertakbir. Kemudian yang ini hadisnya Mughirah bin Syu'bah yaqul fi dubur kulli shalah, yang sebelumnya kita baca, kemudian sekarang ini tasbih, takbir, tahmid dan segala macam. Ini semuanya yang difahami oleh para ulama setelah selesai salam. Makanya dalam bab az-zikri aqibus shalah, bab berzikir setelah selesai salam. Itu yang wajib. Sehingga ada kalanya difahami sebelum salam, ada kalanya difahami setelah salam, tergantung konteks riwayatnya. Dan itu dijelaskan dari para ulama. Ada kalanya pula diamalkan dua-duanya. Bisa diamalkan sebelum salam, bisa diamalkan setelah selesai salam. Di antara contohnya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bisa dibaca sebelum salam atau setelah salam. Sehingga tergantung konteksnya masing-masing. Gimana Pak? Pengertian bergantian lain waktu atau kedua waktu yang sama? Lain waktu. Iya, subuh kegiatan pertama, zuhur kegiatan kedua, asar lain lagi, maghrib lain lagi. Lah, bas, enggak ada masalah. Jadi enggak harus monoton itu aja. Enggak. Ini kaifiah dalam sel tempat zikir setelah selesai salat yang disuruh milih. Sama kayak iftitah. Kayak doa iftitah satu tempat saja. Iftitah dalam sholat ada iftitah yang A, ada yang B, ada yang C. Silakan pilih. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Ada iran perbincangan Al-Quran maka dalam dan dibaca. Jadi kalau kita sholat dulu saat kita pikir imam baca zikir juga dengan suara keras atau terhadap ada ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kita diam? Jika kita berikan ini selesai salat tidak? Iya. Selesai salat. Maksud baca Quran pak? Iya. Baca makanya. Gimana ngomongnya? Ada ayat-ayat Qurannya pada bab yang mana ayat apa yang dibaca pak? Ayat kursi. Kalau ayat kursi pengen ada syariatnya ayat kursi dibaca selesai salat. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu juga ada syariatnya yang dibaca. Anda pikir yang lainnya? Hah? Itu kan Al-Quran juga kan? Artinya ketika berzikir itu nafsi-nafsi, dewe-dewe, sendiri-sendiri. Jadi ayat-ayat ini dalam konteks apa? Dalam konteks bukan saat berzikir. Misalkan sekarang ini, narek waktu itu. Enggak lagi taklim, enggak lagi kumpul-kumpul begitu. Ada yang baca Al-Quran? Misalkan dengan suara yang keras, ya harus diam. Imma kita diam, wa imma kita tidak, dia menghentikan bacaannya, karena kita ada perbincangan penting misalkan. Atau misalkan di mobil, atau nyetel CD merotal. Dua kemungkinan, imma atau diam. Jadi semuanya khusyuk, dia mendengarkan merotal, yang sopir sambil nyopir, yang lain duduk sambil mendengarkan merotal, atau kalau kita mau bincang-bincang, matikan dulu. Dimatikan, sudah, baru ngomong. Paham ya? Tapi kalau ketika sedikit selesai sholat, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Bukan makomnya ketika itu baca Al-Quran. Bukan makomnya. Kalau seandainya selesai sholat ya, ada orang mojok, baca Quran keras. Yang lain lagi zikir, saya tetap guru dia. Pak. Keras. Baca Quran kok? Iya, nyerahlah kepada zikir. Di imam kita diam, dia yang baca, kita simak baik-baik. Atau kita minta dia diam, gantian. Kita yang lagi berbicara atau berzikir kepada Allah subhanahu. Tapi makomnya, selesai salat itu makom berzikir, bukan makom membaca Al-Quran. Nah, iya nafsi-nafsi, tidak ada zikir jama'i. Zikir nafsi-nafsi, Pak, bukan zikir jama'i. Nah, gimana, Pak? Mengenai penutup zikir tadi kan ada ada tambahan kubi wa yumit. Boleh, Pak? La ilaha illallah wa ta'ala. Saat apa itu? Saat tasbih, takbir dan tahmid itu. Sepengetahuan saya, tambahan yuhyi wa yumit bukan pada saat takbir, tahmid dan tasbih. Tetapi itu bacaan sendiri ketika zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang di sunan riwayat dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pagi, setelah subuh, sore, setelah asar. 100 kali. Itu riwayat yang lain. Itu sepengetahuan saya dengan kata-kata yuhyi wa yumit bukan saat selesai salat ketika berzikir dengan takbir, tasbih dan tahmid. Sepengetahuan saya pada waktu. Sehingga yang diamalkan ya dengan tanpa itu. Dengan tanpa itu. Di masjid-masjid kan ada yang sama. Tapi setelah kalimat tahlil tadi saya. Jadi dibaca apa? Satu kali setiap sholat apa? Selain syukur. Kalau syukur itu dibaca 10 kali atau dengan mati. Jadi setelah tahlil tadi saya. Jadi setelah kita baca takbir, tasbih, tahmid ya. Kan dilengkapi dengan tahlil. Nanti ada bacaan ini. Tersendiri berarti? Iya, setelah itu. Tersendiri, 10 kali? Iya, 10 kali atau 1 kali. Ini mungkin? 10 kali atau 100 kali? Sekali enggak ada. 10 atau 100 kali? Nah. Barakallahu. Lanjut, satu lagi riwayatnya. Gimana? Saya menambahkan ya, bacaan ahli dan yang membawa dibaca hanya pada sholat usai sholat pagi dan sholat subuh. Itu tidak semua sholat, hanya saat sholat subuh dan sholat pagi. Setelah sholat pagi. Berapa kali? 10 kali. Yang tadi itu artinya bukan satu rangkaian dengan takbir, tasbih dan tahmid. Tidak. Iya, itu yang saya tahu. Dan yang itu tadi itu dibaca 100 kali untuk zikir pagi dan petang. Untuk zikir pagi dan petang. Tidak digabung dengan Islam. Hah? Zikir yang tadi dipisah sendiri. Itu lain-lain, lain sendiri-sendiri. Jadi prakteknya kan tadi itu. Jadi dia baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Terus dia baca lagi. Dengan tambahan yuhyi wa yumit untuk maghrib dan subuh 100 kali untuk zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang saya tahu. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi yang khatam babnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة لها أعلام. Bahwasanya Nabi عليه الصلاة والسلام pernah salat menggunakan khamisah. Khamisah itu kain. Laha a'lam, yang memiliki corak-corak alam, ini gambar-gambar pokoknya bernyawa. Ada gambar-gambarnya, corak gitu bahasanya. Gambar itu bukan gambar yang bernyawa. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan. Ketika itu beliau sempat memandang sekali kepada alam-alamnya itu, tanda-tandanya itu. Falaman sarafa, ketika beliau selesai salat, qala, beliau berkata, "Idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm." Bawa pergi kain ini kepada Abu Jahm. Waktuni bi ambijaniyati Abi Jahm, dan bawakan kepada aku ambijaniyah Abu Jahm. Ambijaniyah itu kain dengan tanpa tanda-tanda, dengan tanpa corak. Kenapa? Fa innaha alhadni anifan an salati. Sebab khamisah tadi, kain bertanda tadi itu melalaikan aku barusan dari salatku. Titik. Hadis ini barakallahu fikum, badannya terdapat banyak masalah. yang terpenting ialah dibahas masalah khusyuk. Al-khusyuk. Barakallahu. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang anjuran khusyuk dalam sholat dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Baik sesuatu itu adalah baju yang kita kenakan, atau sesuatu yang kita hamparkan, atau yang di depan kita atau sekitar kita yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Barakallahu. Ini dari tindakannya Rasul ketika lagi sholat, ada baju yang belum pakai, ada pertanda terganggu kekhusyuannya, langsung dikembalikan. Jangan yang ini, cari yang polos. Dengan khusyuk dan menghindarkan segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita. Barakallahu. Sekarang masalahnya, apa hukum khusyuk dalam sholat? Apa hukum khusyuk dalam sholat? Harapkan khusyuk itu yakni fokus betul-betul dia tadabur, fokus dalam sholat. Harapkan itu khusyuk. Kalau tumakninah gerakan, lain ya, gerakannya itu tenang, tidak terburu-buru. Kalau tumakninah hukumnya wajib. Yang dibahas sekarang kekhusyuan dalam sholat. Apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Pak Zuri? Hah? Sunnah. Kenapa sunnah, Pak? Dalilnya mana, Pak? Kalau sunnah berarti kalau tidak khusyuk, tidak apa-apa. Lagi sholat, kepikiran nyonya lagi di mana gitu ya, kepikiran pekerjaan, pikiran apa begitu, tidak ada masalah berarti, melayang-layang gitu sholat dia gitu. Khusyuk hukumnya wajib atau sunnah? Kenapa wajib? Karena kalau enggak khusyuk, sholat kita enggak diterima. Sebentar, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau enggak khusyuk, enggak diterima. Dalilnya mana? Nah, apa lagi? Gimana Mas Ibnu? Pak Ibnu, khusyuk itu wajib atau sunnah? Sunnah wakad. Dalil yang menunjukkan sunnahnya. Kok dikatakan tidak wajib? Gitu ya. Gimana saudara itu? Hadis ini. Dari sisi mana kalau dikatakan tidak wajib? Disebutkan di sini Rasul tidak mengulang, tapi bersungguh-sungguh untuk menghilangkan sesuatu yang mengganggu salat atau membuka khusyuk. Gitu ya, masya Allah. Hadis ini yang menjelaskan khusyuk itu tidak wajib, tapi sunnah. Dikatakan sunnah kenapa? Dalam riwayat ini Rasul sholat menggunakan kain yang ada corak tanda-tandanya. Beliau melihat sekilas terganggu. Beliau mengatakan tadi ini baju tadi melalaikan aku dari sholat. Artinya apa? Terganggu kekhusyuan. Dalam riwayat ini Rasul tidak mengulang lagi sholat. Tidak juga susah. Tidak pula yang lain. Artinya apa? Ketika ada orang sholat kemudian terganggu kekhusyuannya, entah dengan bajunya atau dengan apa gitu, tidak khusyuk dia, maka sholatnya sah. Tidak harus diulang selama rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Kenapa kalau dikatakan mu'akkadah, ditekankan sekali? Dikatakan fadilah besar bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Besar fadilahnya. Dan dikatakan sunnatun mu'akkadah. Sunnah yang sangat dikatakan sekali. Khusyuk dalam sholat. Tapi tidak wajib. Ini pendapat jumhur ulama. Paham ya? Kalau dikatakan sunnah tidak wajib, berarti ketika ada orang yang salat Allahu Akbar, khusyuk dia, berusaha khusyuk, tiba-tiba terganggu salatnya itu. Nah, terlewat pikiran pekerjaan, terlewat masalah apa, tahu-tahu melihat karpetnya, kok baru ya karpetnya, nah, gitu ya. Apalagi di sini ada kolamnya, ada ikannya, kemudian mana ikan segala macam, terlalaikan dari salat dan segala macam. Namun itu semua tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya, sah sholatnya. Yang penting rukun-rukunnya terpenuhi. Barakallah. Bawa ini, barakallah. Tapi harus khusyuk, sangat dianjurkan sekali. Barakallah. Muncul pertanyaan sekarang, apa hukumnya memejamkan mata dalam sholat untuk khusyuk? Allahu Akbar, merem ini Pak, supaya khusyuk itu merem. Gimana Pak Gani? Tidak boleh Pak. Khusyuk kan sunnah mu'akkad. Ini upaya untuk mendapatkan sunnah mu'akkad tadi. Dan kasihannya itu harus melihat ke bawah. Lah iya, dia Allahu Akbar lihat ke bawah sambil merem. Ya kalau sampai dengan kiri ya, ya gak mungkin. Sebenarnya normal, normal, tapi mata terpecah. Supaya apa? Supaya semakin khusyuk, semakin tercampur, semakin tercampur. Gimana? Tidak boleh. Dalil yang mengatakan tidak boleh. Nah, pandangan dia ke bawah. Dia tidak ke atas, ke bawah. Tapi dia merem. Terbuka apa ya? Dalilnya yang menunjukkan terbuka, hal terbuka. Ada riwayat barangkali, kejadian, peristiwa. Kanan sisi. Iya, saya periksa pernah lihat mereka ibadah? Pernah lihat mereka ibadah? Loh, kok ngerti? Majusi apa Yahudi? Penyembah api. Penyembah api. Ini merem lah kakak di api ini lah. Tidak tahu apinya padam, tidak ngerti dia pejam kayak gitu. Yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Tayyibah. Terkait dengan bab ini ada perincian. Hukum asal sholat tidak boleh sambil terpejam. Dari sekian banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasul dan para sahabatnya ketika sholat tidak terpejam matanya. Di antaranya para sahabat ketika sholat duhur disebutkan dalam Bukhari Muslim, mereka mengetahui Rasul membaca ketika duhur dengan goncangnya jenggot beliau, tiap-tiap pilih hiatih. Di sana Bukhari Muslim. Dari hadis Farah bin Asif radhiyallahu anhu arba. Ada yang tanya, apakah Rasul membaca dalam sholat duhur? Terasa? Iya, dia baca. Tahu dari mana? Dikatakan tiap-tiap pilih hiatih. Kan goncang dikatakan bacaan, komat kabitnya bibir. Kalau beliau merem, ya gak ketok Rasul baca. Gak kelihatan jenggotnya beliau. Menunjukkan apa? Mereka melihat, memandang. Paham misalnya ya? Yang lainnya lagi, ketika Rasul sedang sholat, tiba-tiba ada anak kambing mau lewat. Beliau langsung maju ke depan. Supaya di belakangnya. Ini beliau merem gini, ya gak ketok ada yang lewat. Dan yang terpenting, hadis ini. Fanabara ila a'lamiha nabratan. Dalam riwayat ini Rasul memandang apa namanya tanda atau corak pada bayi tadi. Kelihatan. Artinya apa? Tidak terpejam. Paham misalnya ya? Maka ini hukum asal, tidak boleh terpejam. Kecuali kalau di tempat sholat itu banyak sekali perkara-perkara yang mengganggu khusyuk salat. Ketika itu ya kita pecam, pecamkan supaya khusyuk, supaya enggak terganggu dengan yang lain. Ada apa? Mau contoh? Iya. Hah? Mau contoh pak ya? Apa nih pak ya? Salat menghadap ke arah selatan. Ada apa? Di depan kita ada tulisan Ashaul Husna. Ini loh pak. Lihat jangan jauh-jauh. Ini loh. Ada Ashaul Husna. Nah, ada kolam, nah, gitu ya. Kalau dulu masih ada ikannya, kan gitu ya. Nah, atau sampai sini. Allah Akbar. Kalau atau melek ke bawah lihat ikan, naik ke atas sedikit, baca Ashaul Husna. Ya pak ya? Ya. Yang ini sekarang ini, nggak usah jauh-jauh. Artinya apa? Terganggu khusyuknya. Kalau terganggu, maka boleh kita pejamkan. Allahu Akbar. Nunduk ke bawah sambil memejamkan mata supaya jangan sampai terganggu dengan hal yang lain yang mengganggu. Tidak ada masalah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Itu kondisional. Barakallahu. Itu misalnya ya. Barakallahu. Atau kita lagi salat di musola terminal. Sholat kan banyak orang lewat. Nah sudah, sholat sambil pejamkan mata supaya jangan terganggu dengan orang-orang lewat. Harapannya. Apalagi jenis yang lain. Sholat di mana lagi? Hah? Pasar. Di mana kan? Pasar. Ada sholat. Ya kalau sepi ya, kalau sembel, kalau sepecah. Hanya ketika ada yang lain. Itu diperbolehkan untuk memejamkan mata. Barakallahu fiikum. Baik. Dalam riwayat ini barakallahu fiikum diperbolehkan bagi seseorang yang salat untuk memandang sesuatu pada tubuhnya dia. Nadhara ila syai', memandang sesuatu pada bagian dia, entah pada sakunya atau pada lihyahnya atau pada bajunya atau apa, itu diperbolehkan. Yang dilarang ialah noleh dalam sholat, entah noleh ke atas atau noleh samping. Nah, boleh lagi, itu tidak boleh. Itu nas larangan yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Adapun tidak akan dalam riwayat ini, beliau memandang pada corak baju tadi itu bukan noleh. Tapi memandang pada bagian tubuhnya beliau. Karena Allahu Akbar salat memandangi apa namanya sakunya, memandang jenggotnya. Apalagi imam ada apa namanya miknya gini ya, Allahu Akbar memandangi miknya. Nah terkadang kok melengsir gitu ya, dibetulkan sama dia, itu nggak ada masalah. Dengan riwayat itu, yang tidak boleh ialah menoleh, iltifat, tidak boleh. Noleh begini, tidak boleh. Atau naik? Hah? Bentar, pak. Nah, itu pembahasan berikutnya. Sekarang apa hukumnya orang yang lagi sholat melirik dengan ujung matanya? Bukan dari kepalanya, katakan begini dia. Dengan ujung matanya, Allah Akbar. Saya mengharapkan Allah Akbar. Ujung mata saya yang lirik pada Pak Gani. Ada. Nah itu. Oh si Tarhe, namanya. Sekarang apa hukumnya melirik tadi? Bukan melihat, melirik gitu ya, memandang dengan ujung mata. Jawabannya para ulama, boleh kalau ada sesuatu hajat. Terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika beliau mengirim seseorang mata-mata untuk memata-matai kaum musyrikin. Berangkat tepat menghadap ke arah kiblatnya Rasul. Dia salat Allahu Akbar sambil ujung matanya memandang ke arah perginya tadi putusnya beliau sampai hilang. Di sini disebutkan oleh mereka boleh apabila untuk sebuah haji. Itu berbeda dengan menoleh. Paham ya? Kalau melirik, wajah tetap ke bawah atau ke depan, tidak kemana-mana, tapi ujung matanya ya bergerak arah ke bawah. Kalau noleh, wajahnya ya bergerak. Noleh tidak boleh, baik noleh ke kanan, ke kiri atau ke atas tidak boleh. Tapi kalau melirik, apalagi itu sebuah hajat, diperboleh. Misalnya, atau sholat Allahu Akbar, bawa anak-anaknya antum yang masih setahun, dua tahun gitu ya, sambil antum jaga dia, Allahu Akbar, taruh depan, pergi dia, lari itu mau gak mau ya, matanya harus ngelirik, sholat, khusyuk, ngelirik, mana nih bocah hati ini, duh, kok mengerikan, dia menuju ke arah tangga turun, ini bisa ngelundung ini, kalau membahayakan, boleh dipatok, patokan langsung dikejar lah. Akhirnya masih aman, lirik teruskan sholatnya, lirik lagi aman, terus gitu, nggak ada masalah. Itu lihajatin tarkoh. Masalah mengucapkan makasih. Ini belum apa saya jelaskan ini. Oh belum. tenang pak. Baik, masalah yang lain ini yang bisa kita angkat di sini ya kawan, berkait dengan pakaian dalam sholat. Yang afdal di dalam sholat itu pakaian-pakaian yang tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita. Yang paling afdal yang polos, tidak ada corak, darat-darat ada dan segala macam. Yang afdal dengan tindakan yang kembalikan kain ini kepada Abu Jahal. Datangkan ambijaniyah yang polos kepada saya. Karena yang bercorak segala macam membuat saya lalai. Kalau seandainya menggunakan yang bercorak, maka diusahakan tidak sampai mengganggu kekhusyukan. Kemudian ya, terlalu ganggu, jangan. Itu mengurangi khusyuk dalam sholat. Sholat menggunakan kaos pada gambar apa namanya, gambar apa ya Pak? Ada gambar bola. Kaos bola, Pak. Oh, kaos bola. Ini orang bal-balan apa sholat ya? Ya, cara-cara misalkan ada gambar gedung-gedung tinggi. Dan segala macamnya. Iya, Pak. Batik itu baik, Pak. Batik itu baik, Pak. Orang itu. Itu diusahakan khusyuk. Diusahakan. Afdal polos supaya tidak mengganggu kekhusyukan di dalam sholat. Gimana pak? Mau silakan. Masalah mengucapkan makasih, tapi nggak jelas. Yang tak boleh itu dari awal, dari saat takbir atau sampai salam. Tapi kalau jika sesaat, merasa sesaat, misalnya katakan sambil mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu mengucapkan makasih saat. Apakah itu juga dilarang? Kalau semacam refleks Pak ya, tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan dan mesti begitu, itu butuh dalil. Karena hukum asal yang namanya salat harus terbuka matanya. Ya, tapi dalam nah ya makanya tadi kalau refleks tidak ada masalah. Jadi dia kalau takbir secara refleks itu merem dia matanya itu. Kamu kok merem? Mana sih gak merem kok? Tadi ada merem. Ya, refleks. Mau apa lagi? Tapi kalau mesti, kalau takbir harus merem ini. Harus merem. Allah Akbar, merem. Terus melek setelah itu. Itu namanya kan mengkhususkan. Rutinitas. Harus pakai dalil. Dan gak ada dalilnya. Hanya kalau refleks, tiba-tiba begitu gak ada masalah. Itulah ya Allah ya. Kum asalnya sambil buka mata, kecuali tetap untuk kondisinya yang mengharuskan dia menutup mata untuk kekhusyukan dalam sholat. Ada lagi yang mau tanya kan? Insyaallah. Sudah? Yakin ya? Dari tadi ya? Baik, ada pun terkait dengan pandangan wajahnya orang sholat barakallahu fikum, yang afdal memandang ke tempat sujud. Itu yang dikatakan dalam riwayat dalam masjid. Jadi ketika dia memandang lurus ke arah imam juga diperbolehkan. Yang enggak boleh ketika dia memandang ke arah atas. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita membahas bab yang ke-24 tentang masalah jamak salat insyaallah. Ana qawli hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.